dance song. That's my man, Malay. Ya dan no man. Jangan jangan kalau kau enggak mengerti. Ayo rat, segar kamu tak garanti. Satu komunitas cuma tahu bo Malay. Tak kena genre dan hati DJ. La la la la la, no one no cry. Sa sa sa sa sa, jablay jadi jablay. Ja ja ja ja ja, main kamu tokai. Indo, cuma tahu anak pantai. Indo, cuma tahu anak pantai. Indo, cuma tahu anak pantai. Seperempat abad barat terkotak tanpa kilat. Komunitas ketinggalan dengan lagu yang silam. Membuat dunia yang statis dan tak mau maju. Tak mau tahu ketinggalan bertahun-tahun. Yeah. Kau reggae DJ, yeah. A dance hall DJ, yeah. Kau reggae DJ, yeah. Run where I might go. Yeah. Sound class machine of the sound system. You're massive and already. Welcome the ambassador, Ras Muhammad. Yes, I.